Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kemarin ada yang menanyakan tentang aurat anak perempuan yang belum balik. Nah, masuk di mana dalam pembagian klasifikasi aurat dalam salat yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah? Nah, beliau mengklasifikasikan aurat dalam salat ada tiga: mughalladhah, hurrah, balighah. Al-mar'atul hurrah al-balighah, yang sudah balig, wanita merdeka sudah balig. Nah, ya, yang pertama. Yang kedua, mukhaffafah, yaitu ibnu sab' ila ashar, yani anak laki-laki dzakar, anak laki-laki ibnu, anak laki-laki 7-10. Kemudian tawassuhah, selain mereka. Berarti masuk di mana? Berarti wanita merdeka yang belum balik masuk di mughalladhah atau mukhaffafah atau mutawassifah. Mutawassifah masuk di situ. Nah, yani ma baina surrah ila rukbah. Nah, di pusat sampai ke lutut. Baik. Kita sudah masuk ke pembahasan istiqbalul qiblah, syarat keempat. Telah disampaikan mengenai proses pengalihan kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, Syam, lalu dialihkan ke menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di Makkah. Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-Masjidil Haram haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Naam. Kenapa Nabi alaihi wasallam ketika di Madinah selalu menghadap ke arah langit, mengharap-harap ada perubahan Ka'bah, ada perubahan kiblat ke Ka'bah? Karena beliau rindu ingin sholat menghadap ke Ka'bah. Karena di Madinah tidak memungkinkan menghadap ke Ka'bah. Ketika menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Karena Madinah berada di utara, Makkah di selatannya Syam. Nah, beda ketika masih di Makkah. Bisa ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sekaligus bisa digabungkan juga menghadap ke Ka'bah. Posisi berdirinya di mana? Ingat, antara ketika di Makkah supaya menghadap ke Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Ka'bah, berarti posisi berdirinya di mana? Antara dua rukun. Rukun apa? Antara dua rukun Yamani, yang salah satunya ada Hajar Aswad. Rukun Yamani itu di arah Yamani, arah selatan. Nah, di situ berdiri menghadap ke Ka'bah, berarti menghadap ke utara, karena Syam, Palestina di sana Baitul Maqdis. Nah, sebagaimana disebutkan pada hadis Ibnu Abbas riwayat Ahmad dalam Mustadnya, sudah sampaikan hadisnya, karena Rasulullah SAW wa huwa fi Makkah yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Ya, salat menghadap ke Baitul Maqdis selama di Makkah dan Ka'bah di depannya. Wa ba'da ma hajar ila Madinah 16 syahran, setelah hijrah ke Madinah 16 syahran, 16 bulan lamanya menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah di belakangnya. Ya, karena Madinah di utara Makkah, di selatannya Syam. Syam masih lebih di utara lagi. Jadi tidak bisa digabungkan ketika di Madinah. Nah, 16 bulan salat menghadap Baitul Maqdis. Thumma surifa ila Ka'bah, kemudian diarahkan ke menghadap ke Ka'bah. Sudah disampaikan hadis ini dinilai sahih sanadnya oleh Al-Albani dalam At-Tamar Al-Mustadrak. Nah. Jadi berdasarkan hadis Ibn Abbas riwayat Ahmad dalam Mustadnya tadi, salat menghadap ke Baitul Maqdis itu sejak di mana? Sejak di Makkah. Pindah ke Madinah juga masih seperti itu selama berapa bulan? 16 bulan. Baru kemudian mansukh, hukum itu diangkat, dihapus, diganti menghadap ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Baik, hadis yang kedua yang ini saya sebutkan, yaitu hadis muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu melengkapi pembahasan ini. Lafaz Al-Bukhari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى نحو بيت المقدس, salat menghadap ke Baitul Maqdis 16 أو 17 أو 17. Ini syak dari rawi, keraguan dari rawi antara 16 atau 17 syahr bulan. Nah, kalian sudah paham maksud hadis ini adalah Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan, dipadukan dengan hadis Ibnu Abbas dan Ahmad tadi. Ini ketika di mana? Di Madinah. Jadi 16 bulan dari riwayat Ibn Abbas di atas surat Ahmad ini dipastikan 16 bulan. Di sini ada keraguan dari rawi, apakah 16 bulan atau 17 bulan lamanya di Madinah setelah hijrah, 16 bulan atau 17 bulan lamanya sholat Baitul Maqdis sebelum dialihkan ke Ka'bah. Wa kana Rasulullah, kelanjutan hadis, wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Dan adalah Rasulullah SAW menyukai untuk diarahkan ke arah Ka'bah dalam salatnya, untuk dihadapkan ke Ka'bah dalam salatnya. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat Al-Baqarah 144 yang telah disebutkan sebelumnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu yang berbolak-balik menengadah ke arah langit. Yani berharap-harap turun wahyu, nah mengganti arah kiblatnya. Nah, fatawajjaha nahwa al-Ka'bah. Kemudian Nabi Alaihissalam salat menghadap ke Ka'bah. Nah, di sini datang ujian menimpa Nabi Alaihissalam. Kelanjutan hadis, wa qalat sufaha'u minan nas wa humul yahud. Wa qalat sufaha'u minan nas wa humul yahud. Berkatalah orang-orang bodoh dari kalangan manusia, dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Ini yang disebutkan di sini di ayat. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kata orang Yahudi, sufa dari kalangan Yahudi tersebut. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka sebelumnya? itu yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka sebelumnya. Orang-orang Yahud maunya, senangnya ya Nabi dan kaum mukminin, Nabi Rasulullah dan kaum mukminin para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, karena itu tempatnya ya, Yahud. Nah, Baitul Maqdis masih Al-Aqsa dibangun oleh, dibangun oleh nenek moyang mereka, dibangun oleh Yakub Israel. Nah, pada saat salat, mereka tidak suka ketika Nabi Alaihissalam beralih meninggalkan Baitul Maqdis, tidak senang oleh Yahud dan justru menghadap ke Ka'bah. Nah, mereka pun berkomentar seperti itu, komentar yang menyakitkan. Ma'awadahum angkiblatimu latikanu alaihi. Allah mengatakan, kul, jawab, katakan, lillahi al-masriku wal-maghrib. Hanya milik Allah, arah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Allah yang mengatur kiblat menghadap ke mana, karena timur dan barat, utara, selatan, arah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi petunjuk siapa Allah kehendaki ke jalan yang lurus pada syariat yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Kelanjutan hadis, fasalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajul. Fasalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajul. Ada satu pria salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pengalian, ya baru saja pengalian kiblat tersebut, ada seorang pria sahabat yang salat bersama Nabi. Tsumma kharaja ba'dama shalla. Tsumma kharaja ba'dama shalla, kemudian dia keluar setelah salat berjamaah bersama Nabi. Sudah menghadap ke mana ini? Ke kiblat yang baru, yaitu menghadap ke Ka'bah. Famarra 'ala qaumin min al-ansar. Famarra 'ala qaumin min al-ansar. Kemudian pria itu melintasi suatu kaum min al-ansar, dari kalangan kaum Ansar, di salatil 'ashr. Pada pelaksanaan salat Ashar. Suatu kaum, sekelompok orang dari kaum Ansar sedang salat Ashar. Pria ini melintas melewati mereka. Nahwa Baitul Maqdis, mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis, masih ke kiblat yang pertama. Tamarra 'ala qaumin min al-ansari fi salatil 'ashri nahwa Baitul Maqdis. Maka pria itu melintasi suatu kaum dari kaum dari kalangan Ansar sedang melaksanakan salat Ashar menghadap ke Baitul Maqdis. Belum sampai khabar kepada mereka, masih ke kiblat yang pertama. Faqala, maka pria itu mengatakan kepada mereka, wa huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pria itu yashhadu, bersaksi, annahu shalla, bahwasanya dia salat, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah, wa annahu tawajjaha, dan bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tawajjaha, menghadapkan wajahnya nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Dia meriwayatkan hadis ini, khabar wahid. Ini khabar ahad. Pembawa berita juga hanya satu. Nah, dia sendiri membawa berita itu, tetapi diterima khabarnya karena dia fiqih sahabat. Diterima khabarnya oleh sahabat dari kaum Ansar yang salat tersebut. Fataharrafa al-qaum, mendengar persaksian satu sahabat ini, fataharrafa al-qaum, maka bergeserlah ya kaum itu, merubah posisi sambil salat, hatta tawajjahu nahwal ka'bah, hingga mereka melanjutkan salat dengan menghadap ke Ka'bah tanpa membubarkan salatnya, tetap dalam keadaan salat merubah posisi. Karena ilmu datang, hukum itu datang di tengah-tengah pelaksanaan salat. Salat yang sebelumnya tetap sah, salat dilanjutkan, posisi diubah. ya, sambil bergeser merubah posisi. Berarti mutar ya. Tadinya menghadap ke mana? Ke utara, iya kan? Ke Syam. Maka di selatan mereka jadi mutar balik. Nah, dalam keadaan salat itu. Baik. Ini hadis Al-Bara bin Azib muttafaq alaih. Lafaz yang kalian dengar yang saya bacakan lafaz Al-Bukhari. Sana ada lafaz-lafaz yang lain. Saya lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, adapun hikmah pengalihan kiblat telah dijelaskan oleh Allah SWT pada ayat pada firman-Nya pada Al-Baqarah ayat 143. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau berada atasnya menghadap kepadanya, illa lina'lama, kecuali lina'lama dalam rangka kami mengetahui, may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala qibaihi, may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi, agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul pada syariatnya daripada dari orang-orang yang qalibu 'ala 'aqibaihi, berbalik ke belakang menentang. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang saat itu yang dengannya tegak hujjah. Nah, karena sebenarnya dengan bi'ilmihil qadim al-azali, dengan ilmu Allah yang terdahulu yang azali yang telah ada sejak awal tanpa ada permulaannya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Sudah mengetahui apa yang akan terjadi, bahwa ini semua akan terjadi, dan Allah mengetahui siapa yang akan taat dan siapa yang akan menentang. Tapi na'am, dengan ketika peristiwa itu terjadi, Allah mengetahui saat itu dengan ilmunya saat itu, yang dengan itu tegak hujjah. Nah, adapun ilmu yang sebelum yang azali tidak tegak hujjah dengan itu, karena itu belum terjadi. Namun dengan ini tegak hujjah dengan ini. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Nah, Allah mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, taat, dan siapa yang menentang, berbalik ke arah belakang, tidak mau taat, dengan ini tegak hujjah. Nah, diketahui siapa yang taat dan siapa yang menentang. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladziina hadallah. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladziina hadallah. Sesungguhnya hal itu berat. Ya. Pengalihan kiblat tersebut berat. Kecuali atas orang-orang yang diberi hidayah. Karena ini perubahan besar-besaran. Tadinya menghadap Baitul Maqdis tiba-tiba dialihkan menghadap ke Ka'bah. Perubahan syariat. Ya. Kenapa begini? Kenapa syariat bergonta-ganti? Kan begitu kalau orang tidak beriman. Jadinya begitu. Kenapa bergonta-ganti begini? Kenapa tidak tetap dari awal? Kenapa dulu Baitul Maqdis, sekarang Ka'bah? Kenapa tidak dari dulu ke Ka'bah? Kenapa sekarang baru menghadap ke Ka'bah, dulu Baitul Maqdis? Kenapa? Banyak. Macam-macam kalau orang tidak beriman, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Berat. Nah. Tapi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, ingat. Nah. As-sam' wa ta'ah. Mendengar dan taat. Nah. Allah Maha Tahu. Maha Bijak. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu baik dari segi takdir maupun dari segi syariat, semuanya ada hikmah di baliknya. Nah, hikmahnya sudah kita dengar tadi, untuk ujian. Sebagai apa? Ujian. Di sinilah diuji orang yang benar-benar beriman dan yang tidak. Nah, siapa yang selalu ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak macam-macam. Ya, pokoknya mendengar taat. Ganti turun wahyu kepada Nabi Sallam, kiblat dialihkan, ikut sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Faham hikmahnya atau tidak saat itu, pokoknya ikut. Nah, tampak di situ orang yang benar-benar beriman dapat petunjuk. Baik. Dan siapa yang tidak? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, kemudian Allah menjelaskan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan iman kalian sebelumnya. Iman yang dimaksud di sini kata ulama salat. Salat kalian sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak akan ditelantarkan oleh Allah, tidak terbuang. Cuma-cuma tetap diberi pahalanya. Ya, ketika itu salat yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis sudah lewat, itu di atas syariat Allah dan itu tetap diberi pahalanya. Nah, dan ini dalil bahwa makna iman meliputi amalan. Karena iman di sini adalah salat. Allah SWT menamakan salat mereka ke Baitul Maqdis sebelum pengadilan kiblat. Allah menamakan salat mereka itu dengan iman. Sementara salat adalah amalan. Dinamakan iman, berarti iman maknanya meliputi i'tiqad dalam kalbu, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan jawarih dengan seluruh anggota tubuh. Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah SWT terhadap manusia amatlah lembut dan penyayang. Nah, jelas ya hikmahnya. Nah, ayat-ayat di atas yang sudah kita lewati mewajibkan pelaksanaan sholat dengan menghadap ke Ka'bah. Mewajibkan pelaksanaan sholat dengan menghadap ke Ka'bah, yang berarti merupakan syarat sahnya sholat. Yang berarti merupakan syarat sahnya sholat. Dari sisi mana? Karena merupakan perintah khusus dalam sholat untuk menghadap ke kiblat. Di luar sholat kita tidak diharuskan menghadap ke kiblat. Terserah mau menghadap ke mana. Di luar sholat orang mau menghadap ke kiblat, mau membelakangi kiblat kan terserah, ya kan? Nah, tapi dalam sholat harus menghadap ke kiblat. Berarti ini perintah khusus menghadap ke kiblat, perintah khusus dalam sholat. Berarti menentukan sahnya sholat. Kalau tidak dikerjakan sesuai dengan diperintahkan tersebut, sholat tidak sah. Begitu maksudnya. Difahami ya? Nah, bagaimana pernah diterangkan sebelumnya? Ya. Diperintahkan seperti dalam puasa misalkan. Diperintahkan menahan makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Ketika puasa, di luar puasa, terserah mau makan, mau minum, terserah. Tapi saat puasa, diwajibkan menahan diri dari hal-hal tersebut. Jadi kalau dilanggar, tidak melaksanakan kewajiban menahan diri dari makan dan minum, puasa batal. Karena itu khusus memang perintahnya ya dalam sholat. Sama dengan ini. Jadi kalau sholat tidak menghadap ke kiblat, ya tidak mungkin sholatnya sah. Karena itu perintah, khusus perintah dalam sholat. Sementara di luar sholat terserah mau menghadap kemana. Ya. Dalil dari as-sunnah. Adapun dalil dari as-sunnah tentang kewajiban sholat menghadap kiblat yang merupakan syarat sahnya sholat adalah hadis Abu Hurairah yang dikenal dengan hadis al-musi fi sholat, yang dikenal dengan apa? Hadis al-musi fi sholat, yakni orang yang keliru dalam sholatnya. Yang keliru sholatnya, belum tahu tata cara sholat yang sah. Ya, keliru tata cara sholatnya. Nah, hadisnya, Anna rajulan dakhala al-masjid. Sesungguhnya ada seorang pria masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid, sedang duduk di salah satu sudut masjid. Orang itu masuk, kereta masuk ke masjid, ada Nabi dalam masjid di salah satu sudut masjid. Salah satu bagian dari masjid duduk. Fa shalla, pria itu sholat. Tsumma ja'a fa sallama 'alaihi. Tsumma ja'a fa sallama 'alaihi. Kemudian pria itu datang mendekat ke Nabi. Fa sallama 'alaihi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Terpahami dari hadis ini, berarti bukan berarti ketika orang masuk dari masjid pintu masjid, ada orang dalam masjid teriak, Assalamualaikum. Dan begitu. Karena pria ini bukan langsung salam. Salat dulu, setelah itu mendekat ke Nabi, setelah dekat baru salam. Assalamualaikum. Bukan dari pintu masjid, salam. Assalamualaikum. Kayak masuk rumah gitu kan. Nah. Enggak. Nah ini, dia salat dulu. Setelah salat, mendekat kepada Nabi, baru salam. Assalamualaikum. Faqalahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, menjawab salamnya, Wa'alaikassalam. Wa'alaikassalam. Dijawab salamnya. Setelah itu Nabi mengatakan apa? Irji. Kembali ke posisimu. Fasolli. Lalu sholat lagi. Fa'innaka lam tusolli. Karena sesungguhnya kamu belum sholat. Setelah jawab salamnya, kata Nabi, irji, balik lagi, kembali ke posisimu, fasolli, kemudian sholat, fa'inna kalam sholli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Difonis belum sholat, padahal dia sudah sholat, artinya sholatnya tidak sah. Wujuduha keadaniha, wujudnya sama dengan tidak ada wujudnya. Sama saja yang tidak sholat, karena sholatnya tidak sah. Sholatnya salah, keliru. Taat dia, faraja'a, maka dia balik ke posisinya semula, fasholla, kemudian dia sholat lagi, yang kedua kalinya. Tsumma ja'a, kemudian dia datang lagi mendekat kepada Nabi, fasallama, dan mengucapkan salam, sama seperti tadi. Faqal, Nabi SAW sama dengan seperti tadi, menjawab salamnya, wa'alaikassalam. Masih disuruh pulang ke posisinya. Disuruh kembali lagi. Kata Nabi, Farbi'. Maka kembali lagi kamu. Fasolli, sholat lagi. Fa'inna dalam tusolli. Karena kamu, sesungguhnya kau belum sholat. Kedua kali kan. Balik lagi dia. Sholat lagi. Sholat lagi yang ketiga kalinya. Iya. Setelah sholat yang ketiga kalinya, datang lagi. Sama prosesnya, salam. Dijawab salamnya. Nabi tetap mengatakan tidak sah sholatnya. Ya, akhirnya dia Nabi perintahkan dia balik, bukan balik lagi kali ini. Dia mengatakan qala fi tsalitsa, pria itu mengatakan yang pada yang ketiga kalinya, fa'alimni, maka sekarang ajari aku. Saya sudah tidak tahu lebih dari itu yang saya bisa dan ternyata salah terus. Fa'alimni, ajari aku sekarang. Kata pria itu. Kemudian Nabi akan bersabda mengajari dia. Jadi bisa difahami sebelum anda bacakan hadis Nabi SAW kepadanya, yakni mengajari dia sholat, bisa difahami bahwa semua yang disebutkan oleh Nabi, ya, yang diajarkan kepadanya ini menentukan sahnya sholat. Karena orang ini orang tidak tahu sholat, sholatnya tidak benar. Maka dia jadi cara sholat yang sah, yang menentukan benarnya sahnya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, idza qumta ila sholati fa asbih wudhu'a. Idza qumta ila sholati, apabila kamu hendak berdiri sholat. Dipetik dari sini pertama, ini kita akan dapati di sifat sholat Nabi, tapi sambil lewat secara global. Idza qumta ila sholati, dipetik dari sini bahwa sholat itu salah satu rukunnya adalah berdiri. Sholat berdiri. Tidak boleh sholat duduk. Kecuali sholat sunnah. Saya akan belajar nanti. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah boleh sholat duduk. Bukan rukun. Tapi sholat fardu, sholat wajib, berdiri, rukun. Nah. Idza qumta ila sholah. Fa'asbighil wudu'a. Maka sempurnakan wudumu. Nah, ini syarat. Sudah kita lewati. Di antara syarat sahnya sholat apa? Suci dari hadas kecil dan besar. Baik. Berikutnya kata Nabi, "Tsumma taqbilil qiblata." Ini yang menjadi syahid dari hadis. "Tsumma taqbilil qiblata." Kemudian menghadaplah ke kiblat. Berarti menghadap ke kiblat syarat. Nah, sudah berapa yang kita dapat dari hadis? Kita kumtai lah sholat qiyam, berarti berdiri. Perpelasan sholat berdiri, ini rukun pada sholat wajib. Qiyam. Pas bagi ludu, syarat. Bersuji lahir besaran kecil. Itu mustaqbil kiblat syarat. Sholat menghadap ke kiblat. Berikutnya, fakabbir. Kemudian bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Nah, ini rukun. Ya, rukun. Sholat. Nah, takbiratul ihram. Thumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Thumma qra', kemudian bacalah bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang termudahkan bersamamu dari Al-Quran. Ini ditafsirkan oleh hadis yang lain yang kita pelajari nanti pada sifat sholat, bahwa yang paling mudah yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Nah, rukun. Kemudian rukun. Rukun berikutnya. Hatta, kemudian rukuklah, irka. Yani rukun berikutnya. Hatta taqma'inna rafi'an, sampai kamu rukuk dengan tuma'ninah, dengan tenang. Ini rukun berikutnya. Yaitu apa? Pelaksanaan tuma'ninah pada setiap gerakan. Nah, rukuk dengan tuma'ninah. Nah. Thumma rfa', kemudian angkat kepalamu, bangkit dari rukuk. Yaitu apa? I'tidal. Rukun berikutnya. Hatta tastawiya qa'iman. Hatta tastawiya qa'iman. Sampai kamu tegak berdiri. I'tidal. I'tidal, tegak berdiri. Seimbang. Nah, rukun berikutnya. Thumma sujud. Kemudian sujudlah. Rukun berikutnya. Sujud. Hatta tatma'inna sajidan, hingga kamu benar-benar sujud dengan tuma'ninah. Tadi thumma rfa'at tastawiya qa'iman, kemudian angkat kepalamu hingga kamu ya tegak berdiri, ya di sini juga maknanya tuma'ninah. Thumma sujud, kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajidan, hingga kamu sujud dengan tuma'ninah. Thumma rfa', kemudian angkat kepalamu, bangkit dari sujud. Yang dibangkit dari sujud pertama. Hatta tatma'inna jalisan, hingga kamu duduk dengan tuma'ninah. Duduk antara dua sujud. Rukun berikutnya. Thumma sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Thumma sujud, kemudian sujud lagi. Hatta tatma'inna sajidan, hingga kamu sujud dengan tuma'ninah. Ini sujud kedua. Thumma rfa', kemudian angkat kepalamu, bangkit dari sujud kedua. Hatta tatma'inna jalisan, hingga kamu duduk dengan tuma'ninah. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan itu semua pada seluruh salatmu. Pada seluruh salatmu, yakni setiap rakaat. Ya, seperti itu. Qiyam, rukuk, i'tidal, dua sujud, diantara dengan duduk antara dua sujud. Nah, ulangi seperti itu pada seluruh rakaat salat. Oh, itu maksudnya. Fi salat yang kuliah, yakni pada seluruh rakaat salat. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Nah, artinya hadis ini setelah kita dengar secara lengkap, nanti jika kita memasuki pembahasan sifat salat, kita mesti akan melewati hadis ini, karena ini ya termasuk dalil inti. Nah, yang menyebutkan rukun-rukun sholat. Nah, adapun asyahid al-dalil terkait dengan pembahasan kita sekarang adalah tadi thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat. Jadi bagaimana sih pendalilan dari hadis yang menunjukkan bahwa menghadap ke kiblat ke Ka'bah adalah syarat sahnya sholat? Karena hadis ini berisi perkara-perkara yang merupakan syarat dan rukun yang menentukan sahnya sholat. Kenapa? Karena perkara-perkara itu diperintahkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang tidak tahu tata cara sholat yang sah secara syariat. Sampai 3 kali suruh mengulangi, salah terus, tidak sah. Suruh ulangi. Sampainya dia minta diajari. Maka Nabi mengajari dia tata cara sholat agar sholatnya benar dan sah. Berarti yang disebutkan itu semua menentukan sahnya sholat. Nah, salah satu perkara itu adalah menghadap ke kiblat, tumastaqbil kiblat. Jelas, terakhir, ijma' ulama. Adapun ijma' ulama, Ibnu Hazm dalam menukil dalam Al-Muhalla pada jilid 3 halaman 228. Al-Muhalla jilid 3 halaman 228. Kalau mau tulis nomor masalahnya, masalah ke 351. Masalah ke 351. Nah. Dan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ijma'. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ijma' pada halaman 52. Dua imam ini, Ibnu Hazm Al-Dhahiri dan Ibnu Abdul Bar, menukil ijma' ulama mengenai batalnya sholat orang yang sengaja tidak menghadap kiblat. Nah, menukil ijma' ulama mengenai batalnya sholat orang yang sengaja tidak menghadap kiblat dalam sholatnya. Padahal dia menyaksikan Ka'bah. Melihat Ka'bah, tahu letak Ka'bah di depannya. Atau mengetahui arahnya. Mengetahui arah Ka'bah. Ka'bah dari depannya. Misalnya dia dalam Masjidil Haram. Kita kalau dalam Masjidil Haram, kita lihat Ka'bah di depan kita. Nah, meskipun terkadang kita terhalang oleh tiang, nah, tapi kita bisa tahu posisinya di situ. Nah, ya, hati-hati kalau di dalam Masjidil Haram, jangan semuanya, jangan dipandang remeh, melenceng sedikit tidak sah, karena Ka'bah terlihat di depan. Nah, pastikan di sana kan. Karpetnya sebenarnya melingkar. Nah, jadi posisi karpet sudah dibuat sedemikian rupa, karpet itu mesti menghadap ke Ka'bah. Tapi terkadang bergeser karpet itu. Terkadang karena dipakai duduk, terkadang bergeser. Nah, hati-hati, jangan asal berdiri aja gitu. Ternyata melenceng. Ka'bahnya di sana kok, menghadap ke sini. Nah, pastikan sana Ka'bah posisinya. Mau menyaksikan Ka'bah atau posisi Ka'bah, atau yang jauh arahnya yang penting. Nah, arah Ka'bah sana. Tahu. Kemudian sengaja sholat melenceng dari kiblat, ya, sholatnya tidak sah. Dalam keadaan sengaja melenceng dari kiblat, dalam keadaan tahu, padahal tahu, ya, posisi Ka'bah atau arah Ka'bah, sholatnya tidak sah, ijma' ulama. Jelas ya? Barakallahu fikum. Dan demikian kita akhiri. Dan kita sampai di sini. Nah.